dik, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ra ono wong ayu dik, kecoba mung sliramu. Mergo dirimu paling istimewa bagiku. Wis ra ono wong ayu dik, kecoba mung.